Doa sebelum sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayyatini wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka. Amin.